Jadi ada tiga karakter fa'il yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah dia adalah isim, bukan fi'il, bukan harf. Kemudian dia dalam keadaan marfu, tidak dalam keadaan mansub, tidak dalam keadaan majrur. Dan yang ketiga, dia disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, ini juga ya harus kita pahami bahwasanya fa'il itu datang setelah fi'il. Ya, fa'il itu datang setelah fi'il. Kalau ada yang kelihatannya dia sebagai fa'il, tapi kok datangnya sebelum fi'il, maka itu bukan fa'il. Baik. Qala asy-syarihu afidhahullahu ta'ala. Al-fa'ilu lugatan man aujada al-fi'la. Secara lugah, al-fa'il itu adalah man aujada al-fi'la. Seorang yang melakukan ya pekerjaan, melakukan perbuatan. Pelaku dari perbuatan itu disebut fa'il. Ya, kalau kita lihat, kalau kita kembali ke bahasa kita, bahasa Indonesia, ini yang sering disebut dengan subjek. Ya, hanya saja bedanya, ketika kita berbicara dalam ilmu nahu, maka ada aturan yang mungkin berbeda dengan aturan subjek yang ada di dalam tata bahasa kita. Ya, tata bahasa Arab dengan tata bahasa kita berbeda. Ya. Secara bahasa, iya mungkin. Ya, kita akan lihat nanti apa yang menjadi bedanya. Secara apa namanya? Secara bahasa, dalam artian pengertian secara bahasa, mungkin al-fa'il adalah subjek dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam istilah ilmu nahu, maka dia harus terpenuhi ya syarat-syarat yang disebutkan oleh al-mu'allif tadi. Wastilahan, secara istilah, adalah mada karahu al-musannif, apa yang disebutkan oleh al-musannif. Biqaulihi huwa al-ismu, ya, al-ismu, al-marfu, al-madhkur, qablahu, fi'luhu. Ya. Ini pengertian dari fa'il secara secara istilah. Al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal-harfu. Ya, ketika dikatakan isim, maka keluar dari pengertian pengertian al-fa'il, ya, fi'il dan harf. Ya. Tidak ada apa? Tidak ada fa'il datang dalam bentuk fi'il dan tidak ada fa'il datang dalam bentuk huruf. Dia harus isim, itu yang pertama. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Masing-masing ya dari fi'il atau harf tidak bisa menjadi fa'il. Yang kedua, dia adalah harus dalam keadaan marfu. Kharaja bihi al-mansub wal-majrur. Ya. fa'il harus datang dalam keadaan marfu. Tidak boleh fa'il atau tidak bisa fa'il datang dalam mansub dan majrur. Ya, kalau dia mansub berarti dia bukan fa'il. Kalau dia majrur berarti dia bukan fa'il. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Kharaja bihi al-mubtada wal-khabar. وبقيت المرفوعات. Ya, المذكور قبله المذكور قبله فعله. Keluar dari pengertian ini mubtada, khobar, dan marfuat-marfuat lainnya. Ya, karena yang lainnya, ya, itu isim marfu' dan tidak disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fa'innal mubtada' as masalan ismun marfu' lam yudkar qablahu fi'lun aslan. Taib. Misal, contoh. Qoma bakrun. Qoma bakrun. Ya, koma bakrun, bakrun sayanya kalau kita irab di sini, koma fi'lun madi, mabni ala al-fatah, la mahalla lahu. Minal i'rab bakrun fa'ilun marfu'un wa'ala matu raf'ihi al-dhammah al-adh-dhahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Baik. Ya, bakrun adalah fa'il. Ya, kenapa dia isim marfu' disebutkan sebelumnya fi'ilnya? Nah, bagaimana kalau kita balik misalnya? Bakrun qama, bakrun qama. Ya, qama bakrun kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya, bakar berdiri. Bakrun qama kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya, maka dia sama maknanya, bakar berdiri, bakar, ya, berdiri. Ya. Lalu apa beda, apa yang menjadikan dua jumlah ini berbeda antara koma bakrun dan bakrun koma? Ya, ingat bahwasanya kalau misalnya tanya, bukankah bakrun buka di sini juga sebagai pelaku? Siapa yang berdiri? Jawabnya adalah bakrun. Taib. Itu kalau kita tinjau dari bahasa kita. Tetapi sekali lagi, ketika kita mengikuti kaidah ilmu nahwu, ya, yang berkaitan dengan fa'il, maka karakter dari fa'il dia datang setelah fi'il, dia datang setelah fi'ilnya. Ya. Bakrun koma. Mana fiilnya? Fiilnya adalah koma. Fiilnya adalah koma. Ya. Kalau begitu, ya pertanyaannya, bakrun sebagai apa posisinya di situ kalau dia bukan sebagai fa'il? Yang kedua, mana fa'il dari koma kalau begitu? Bagaimana jawabnya? Taib. Ya, bakrun dalam hal ini adalah, dalam jumlah ini bakrun adalah sebagai al-mubtada. Marfu wala maturafihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Ya, koma, taib, fi'il madi, mabniyun, alal fath, la mahalla lahu minal i'rab. Taib. Kalau begitu, ab mana fa'ilnya? Fa'ilnya wal fa'il domirun us tatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila bakr. Fa'ilnya ya adalah ya pertama, jawab pertama, bakar sebagai mubtada. Bakar sebagai mubtada. Ya. Koma ya adalah fi'il dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir di sini. Dhamir mustatir yang kembali kepada bakar. Nah, karena bakar mubtada, dia membutuhkan khabar. Ya, dia membutuhkan khabar. Mana khabarnya? Khabarnya adalah wal jumlah ya wal fi'il ma'a fa'ilihi, kalau bisa kita katakan gitu ya, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, bisa kita katakan wal jumlah fi'liyah ya, al fi'liyah, mana jumlah fi'liyah dimaksud, yaitu qoma ya, qoma termasuk fa'ilnya, bukan qomanya saja, fi'ilnya saja, tapi qoma dan fa'ilnya. Dhamir mustatir jumlah fi'liyah fi mahalli rafa, fi mahalli rafa khabar lil mubtada. Ya, ini akan kita bahas pada di tempatnya nanti, bahwasanya di antara bentuk khabar adalah datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Baik. Ya. Apa poinnya di sini? Poinnya kita harus bisa membedakan antara mana yang fa'il, mana yang bukan fa'il. Ya. Fa'il dia harus setelah fi'ilnya. Ya, dia harus setelah fi'il. Tidak ada yang namanya fa'il itu datang sebelum fi'ilnya. Ya, fa'il itu harus datang setelah fi'ilnya. Ya. Lalu bagaimana kalau ada yang seolah-olah fa'ilnya itu ada di depan, ya. Contohnya bakrun koma atau zaidun zaidun ja'a misalnya dan seterusnya. Maka ya ketika itu isim marfu adalah sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir nantinya. Taib. Qala misalu al-fa'il. Contoh dari fa'il qauluka qama bakrun wa daraba muhammadun zaidan. Wa qauluhu ta'ala wa ja'a rabbuka. Fakullu min bakrun wa muhammadun wa rabbuka fa'ilun. Li'annahu isim marfu taqaddamahu fi'luhu al-waqi' minhu. Taib, masing-masing dari bakar Muhammad dan Rabbuka, ya, daraba Muhammadun Zaidan, ja'a Rabbuka, fa'ilun li'annahu isim marfu, ya, karena dia isim marfu, didahului oleh fi'il. Yang terjadi darinya, yaitu fi'il yang dilakukan oleh fa'il tadi. Wahuwa qama wa daraba wa ja'a. Fa'ulima mimma taqaddam anal fa'ila la yakunu illa isman. Ya. Maka diketahui dari sebelumnya bahwasanya fa'il dia tidaklah kecuali isim. Ya. Dan wala yakunu illa marfu, tidak terjadi kecuali dalam keadaan marfu. Wala yakunu illa mu'akharan anil fi'li. Ya. Dan dia tidaklah fa'il itu kecuali dia mu'akharan. Dia datangnya mu'akhar setelah fi'il. Setelah fi'il. Kalau sebelum fi'il tidak dikatakan sebagai fa'il. Ya. Nah, untuk kembali melatih kita di dalam mengi'rab, ya, contoh yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini, daraba Muhammadun Zaidan dan waja'a rabbuka, ya, ini sebagai PR, ya, ini sebagai PR, ya, ini sebagai PR. Apa PR-nya? PR-nya adalah contoh koma bakrun sudah kita i'rab, tinggal di sini daraba Muhammadun Zaidan dan waja'a rabbuka. Ini mudah sekali. Ya, mudah sekali dibandingkan dengan tugas-tugas kita sebelumnya. Ini mah insya Allah mudah, ya, karena ya, walaupun kita sebelumnya belum belajar fa'il, tapi sudah masuk di dalam tugas-tugas kita, ya, dalam latihan-latihan kita. Nah, ini mah malah bentuk sederhana dari jumlah fi'liyah. Ya, insya Allah semuanya bisa. Ya, jadi saya berharap teman-teman, antum semua mengerjakannya, ya, mengerjakannya, bukan yang apa, bukan hanya yang biasanya mengerjakan, tapi yang biasanya atau yang belum pernah mengerjakan tugas, ya, coba dikerjakan karena ini mudah sekali. Barakallahu fikum, naktafilah subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.